Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Ibn Hibban al-Busti rahimahullah. Beliau sebutkan masih tentang mu'akhad, persaudaraan. Qala rahimahullah, wa man adha'a ta'ahud al-wuddi min ikhwanihi haruma thamarata ikhaihim. Wa ayasal ikhwan min nafsih. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan penjagaan wud, wud cinta persaudaraan, ukhuwah, mahabbah, mawaddah dari ikhwannya, artinya al-wud, cinta dan persaudaraan itu perlu dan membutuhkan ta'ahud. Ta'ahud itu dijaga, dipelihara baik dengan lisan maupun dengan sikap maupun juga dengan perbuatan, semuanya ta'ahud, agar saudaramu itu langgeng kecintaannya kepadamu, hubungan hangat tetap terjaga antara kamu dengan dia, butuh ta'ahud, dijaga. Ini misalnya saja dia sakit, saudaramu ini sakit, ta'ahud ya dengan kamu tanya, kamu jenguk misalnya, kif halak ya akhi, gimana, insyaallah enakan, sakit apa, insyaallah cepat sembuh, sudah diobati apa. Ini ta'ahud, kamu memberikan kepedulian, menjaga cinta dan ukhuwah dengannya. Mungkin dia dalam keadaan sulit, butuh bantuan dalam keadaan sempit ekonominya, ya kalau memang kamu ada kelebihan rizki, kamu bantu. Paling tidaknya saran, kif kalau seperti ini, kamu lakukan ini. Intinya tadi, ada ta'ahud. Kamu jaga wud, cinta dan ukhuwah dengan mereka. Butuh itu. Ah, kata Ibn Hibban, waman adha'a, yang menyia-nyiakan itu, artinya kamu tidak ta'ahud, tidak menjaga, enggak ada kepedulian, tidak ada perhatian, tidak ada bukti kalau kamu itu wud kepada saudaramu, wala tanya, wala peduli, wala membantu, wala ini. Haruma thamarata ikhaihim, maka dia akan diharamkan dari buah persaudaraan itu, enggak akan dia dapati. Wa ayasal ikhwan min nafsihi, bahkan saudara-saudara dia, ikhwan dia akan malas berhubungan dengan dia, ngapain berteman, bermuamalah dengan fulan. Ini orang enggak ada pedulinya dengan kita. Enggak ada ta'ahudnya. Seakan dia hidup di alam lain. Tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian dengan ikhwannya. Nah, diingatkan oleh beliau agar orang tidak menyia-nyiakan ta'ahudal wud. Begitu pula, masih kelanjutannya kata beliau, wa man tarakal ikhwan makhafata ta'ahudal makhafata ta'ahudil wud yushiku an yabqa bila akh kama anna man taraka naz'al ma isfaqan ala risha'ihi yushiku an yamut atasha. Orang yang meninggalkan ikhwannya, menjauh, menghindar dari ikhwannya dengan alasan dalih khawatir enggak bisa jaga ta'ahud tadi, ta'ahud al-wud. Anak khawatir nanti enggak bisa jaga ukhuwah, enggak bisa bantu, enggak bisa ta'awun, enggak bisa ini. Karena takut itu dia memilih untuk memisah. Memisahkan diri, mengucilkan dirinya dan menjauh dari ikhwannya. Yushik an yabqa bila akh. Kalau seperti itu cara dia, kata Ibn Hibban, kamu akan hidup tanpa saudara, tanpa ikhwan. Karena metode kamu nyeleneh, salah. Itu diserupakan oleh beliau seperti orang yang khawatir tali dia putus atau apa ya, retas itu bahasa Indonesia. Tali kalau kena gesekan terus gini, lama-kelamaan dia apa? Retas. Ya, ya situlah apa namanya. Khawatir talinya retas tadi, maka dia enggak mau menurunkan ember ke sumur atau mata air. Dan ibarat ini orang sekarang kehausan dia. Dia butuh air. Dia butuh air untuk minum, untuk mandi. Nah, caranya ini zaman dulu tentunya, ya ember itu harus dia masukkan ke sumur dengan tali. Ketika ember sudah penuh di bawah sana, dia harus tarik. Ketika ditarik, kan talinya geseran dengan bibir sumur. Karena bergeseran, tali ini bisa retas tadi, apa getas apa retas. Rantas, bahasa Jawa juga rantas. Bisa rantas. Khawatir rantas, ah gak usah ngambil air, sudah. Khawatir daripada talinya rantas nanti. Ya kalau itu pilihanmu, kamu sendiri yang rugi. Bisa mati dehidrasi kamu. Kehausan. Artinya itu bukan dalih bagi kamu untuk tidak mengambil air hanya karena khawatir talinya nanti retas, nanti putus, nanti ini. Sama seperti itu dicontohkan Ibnu Hibban. Kamu bersaudara, kamu punya ikhwan. Dengan dalih khawatir tidak bisa menjaga ta'ahud al-wud, kamu enggak mau berteman, kamu enggak mau dekat dengan mereka, ya akhirnya kamu yabqa bila akh. Kamu akan tinggal seorang diri. Karena akh siapapun, ya pasti membutuhkan ta'ahudal wud dari kamu. Harus ada penjagaan dan kamu pelihara itu wud tadi dengan kata-kata, dengan sikap, dengan perbuatan, sehingga tetap langgeng. Bahkan gak harus dengan harta, paling tidaknya kamu menunjukkan kepedulian. Hatta dengan, apalagi zaman sekarang lebih mudah, dengan telepon, dengan SMS atau WA, kifhala, karena dengar antum salim, sakit apa, kapan, kif waladak, anak antum mana dengar masuk rumah sakit atau ini itu, orang tua antum mana dengar habis kecelakaan misalnya ini itu, ada kepedulian. Itu aja udah seneng dia kan. Walaupun kamu enggak bantu satu rupiah pun, kamu peduli, insyaallah khair, syafaullah, bil afiyah, selamat insyaallah, gini-gini. Dia sudah cukup senang. Semua itu sudah ta'ahud al-wud. Intinya wud itu membutuhkan ta'ahud. harus dijaga, dipelihara dengan kata-kata, sikapmu dan perbuatanmu. Wal'aqil, qala wal'aqil yastakhbiru umura ikhwanihi qabla an yu'akhiyahum. Wa min asahil khibrah lil mar'i wujudu halatihi ba'da hayjanil ghadabi. Orang yang berakal pula, kata Ibnu Hibban, uqala yastakhbir, butuh untuk menguji. Ya, layaknya guru supaya tahu hasil pendidikan dia, dia ngajar itu enggak sia-sia, diuji muridnya kan. Melewati ujian, ikhtibar. Ya, sebatas pengin tahu. Oh, fulan berarti faham, ngikuti pelajaran, rajin, murojaah ini. Itu dia bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Nah, orang yang berakal butuh menguji ikhwannya. Ini orang yang selama ini bermuamalah dengan dia, yang dia dekat dengannya. Ada hubungan ikhwan, ukhuwa, wud. Dan itu bahkan sebelum kamu ada menjalin kedekatan dengannya, keakraban. Dan ujian yang paling kuat, paling nyata hasilnya adalah kondisi saudaramu itu saat dia emosi kepadamu, saat dia marah, saat ada gesekan dengan kamu, saat dia ya mungkin dalam tanda kutip sakit hati sama kamu. Karena satu dan lain hal namanya manusia. Bahkan salaf dinukilkan sebagian mereka menyengaja untuk menguji tadi, seperti apa kedudukanku di mata fulan ini. Qala rahimahullah amba'ana Amr ibn Muhammad al-Ansari qala haddathana al-Ghallabi qala haddathana Abdullah ibn Dhahhak al-Haddadi qala haddathana Hisham ibn Muhammad an Awanah ibn al-Hakam qala qala Luqman libnihi. Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya wasiat, ya bunayya, idza aradta an tu'akhiya rajulan fa'aghdhibhu qabla dhalik fa in ansafaka 'inda ghadabihi wa illa fad'hu. Wahai anakku, kalau kamu ingin berteman dengan seseorang, temanmu, kamu mau akrab dekat dengannya, maka buat dia marah. Lalu kamu lihat apakah dia insaf kepadamu saat dia marah itu atau tidak. Kalau memang dia insaf, dia tetap objektif kepadamu, tetap menjaga kamu, nama kamu, kehormatanmu, maka terbukti dia teruji teman yang layak kamu dekati. Wa illa fada'hu, kalau enggak tinggalkan sudah, enggak ada gunanya. Qala wa ambana amba'ana kana semakna. Qala wa ambana Muhammad bin Saleh At-Tabari qala haddathana Abu Hisham Ar-Rifa'i qala haddathana Dawud an Yahya ibn al-Yaman an abihi an Sufyan. Riwayat kedua ini mirip dengan yang pertama. Di sini Ibn Hibban riwayatkan dari Yahya ibn al-Yaman, dari ayahnya, dari Sufyan, Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, imam. Wallahu a'lam, sebatas yang kita cross-check di Tahdhibul Kamal, di Mizanul I'tidal, atau di Lisanul Mizan, yang perawi dari Sufyan al-Thawri itu Yahya ibn al-Yaman. Yahya ibn al-Yaman dari Sufyan al-Thawri. Artinya Mizzi maupun Zahabi atau Hafidh tidak menyebutkan ayahnya Yaman, ayah dari Yahya ibn al-Yaman, termasuk perawi dari Sufyan. Wallahu a'lam, apakah ini salah tulis atau salah cetak? Karena di sini Yahya bin Yaman dari ayahnya dari Sufyan. Atau mungkin Ibnu Hibban, kalau benar memang seperti ini, mungkin Ibnu Hibban punya riwayat Yaman, ayah Yahya, punya riwayat dari Sufyan. Al-ilmu indallah. Sufyan Tsauri berkata, "Izhab man syi'ta." Temani siapa saja yang kamu suka. Pilih terserah kamu. Kamu mau berteman, berukhuwah dengan siapa? Tsumma aghdhibhu. Kemudian buat dia marah. Tsumma dussa ilaihi man yas'aluhu anka. Kemudian sisipkan padanya, ya ini kirimkan, dus dimasukkan, artinya kamu kirim kepadanya orang yang tanya dia tentang kamu. Fulan itu bagaimana, kif? Ini juga ujian tadi. Di situ kamu bisa tahu kadar dan kualitas dia. Kalau dia jaga persaudaraan denganmu, kalau dia ta'ahudul wud, di saat ini terbukti nyata. Karena kalau di saat langgeng hubungan itu, di saat dia senang, kamu senang, di saat kamu canda, dia canda, hubungan baik, ya itu normal, semua orang bisa. Tapi justru di saat dia marah, artinya marah tadi ada gesekan antara kamu dengan dia. Dia sedang hawas sama kamu. Dia sedang gak enak sama kamu. Kalau dia layak jadi akh yang kamu dekati, kamu pilih, dia akan insaf. Ya mungkin intinya gak harus disengaja membuat dia marah, tapi intinya saat ada gesekan lah. Ini namanya pergaulan, ada saja tersinggung atau apa, ada gesekan. Intinya saat dia marah atau gak senang, mangkel sama kamu, kalau dia orang yang baik, layak dijadikan saudara, teman dekat, kamu akrabi, dia insaf. Seperti yang Luqman Al-Hakim katakan kepada anaknya. Ini misalnya orang tanya dia tentang kamu, ke fulan itu, fulan gimana sih? Kalau dia teman baik, ya dijaga kamu. Fulan khair, masya Allah, baik, khair dia. Padahal dalam keadaan dia marah sama kamu, mungkin bahkan sedang berseteru dalam tanda kutip. Mungkin dalam beberapa waktu kurang hangat, kurang baik hubungan kamu dengan dia. Ini manusia. Tapi dia tetap insaf. Kamu tetap dijaga nama baik kamu. Fulan baik, masya Allah. Khair, masya Allah, ini orang. Ya, semakna itulah. Tapi kalau dia bukan teman baik, habis kamu. Ke fulan, udah. Fulan itu memang begini, begitu. Wah. Mungkin aib-aibmu yang dia tahu akan dibongkar semua. Saat dia marah. Makanya kata Ibnu Hibban, wa min asahil khibrah lil mar wujudu halatihi ba'da haijanil ghadab. Saat dia emosi-emosinya, kesempatan bagi dia untuk membongkar-bongkar aib temannya ini. Kalau seperti itu, da'hu. Kamu bisa tahu kualitas dia. Bukan orang yang patut kamu dekati. Gak pantas untuk kamu jadikan teman. Karena dia enggak insaf sama kamu. Hanya karena urusan pribadi, gesekan, ini enggak dia jaga ta'ahudul wud. Bahkan mungkin dia akan tega untuk berdusta, untuk ngada-ngada, nambah-nambah ini itu tentang dirimu. Ala kulihal, intinya ini umum, bukan hanya temanmu itu, bahkan dirimu sendiri dan diri kita semua. Apakah kita termasuk orang yang insaf kepada ikhwan kita saat haijanil ghadab? Saat kitanya marah, saat kitanya emosi kepada dia, saat hubungan renggang, ada ini dan itu, gesekan. Bagaimana kondisimu? Kondisi kita bagaimana saat itu? Kalau diri kita insaf, masyaallah min fadli, ya akan insaf kepadanya, akan menjaga ta'ahudul wud. Ditanya orang atau nama dia mungkin disebut saat di majelis atau apa sedang bicara, fulan ini, oh ya, masya Allah, gimana kabarnya, insya Allah khair dia, begini begini. Tapi kalau sudah hilang itu insaf, tidak dipelihara itu ta'ahudul wud, gesekan sedikit ya sudah. Orang akan jadikan itu momen untuk menghabisi saudaranya. Apalagi ketemu dengan orang yang searah dengan dia. Orang Jawa bilang tumbuh oleh tutupe. Bertemu dengan orang yang juga sedang gesekan sama orang itu tadi. Kamu bertemu dengan orang yang sedang emosi juga, sedang gak baik hubungannya dengan itu. Ya apa fulan itu? Dia itu begini-begini. Merasa kamu dapat teman. Oh iya memang, sama anak juga gitu. Memang kurang ajar dia itu, memang dia itu begini-begini. Karena merasa punya teman senasib. Kalau kamu insaf, hatta kepada orang yang menjelek-jelekkan dia, kamu stop. Lah ya khinda anda, nanti terlalu saja karena emosi. Dia orang baik, khair insya Allah fulan itu saudara kita. Ya kamu mungkin karena marah saja. Padahal kamu juga dalam keadaan marah sama dia. Tapi ada insaf, ada ta'ahudul wud. Maka terpelihara, terjaga hubungan itu. Orang sudah enggak menjaga ya sudah, habis-habisan. Apalagi kalau ketemu dengan ini tadi. Di gudang, di semakin dikompor-kompori, semakin jadi ini hamba Allah untuk membongkar-bongkar, menyebut-nyebut saudaranya fulan begini, alan begitu, dia aibnya ini, aibnya itu, ini itu. Inda haijanil ghadab, saat ada gesekan, saat dia marah, saat dia renggang hubungannya denganmu. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Qala Abu Hatim, kemudian kata Ibnu Hibban, man lam yumsifka inda ghadabihi lam tawaddaka ayyamuhu. Orang yang tidak insaf kepadamu saat dia marah, saat renggang hubungan kamu dengan dia tadi, berarti selama dia berteman dengan kamu, dia enggak murni niatnya lillahi ta'ala, enggak baik. Orang ini enggak baik, terfilter dengan sendirinya. Lam tawaddahu lato lam tawaddaka ayyamu. Berarti saat mungkin sekian waktu, entah berapa lama, saat berteman dengan kamu, sebetulnya dia sudah enggak asyik sama kamu. Ada sesuatu yang dia simpan dalam dirinya. Ibarat dirinya itu bom waktu, nunggu sumbunya habis, sumbunya jalan terus. Nunggu momen yang tepat, entah apa itu, bar meledak itu bom. Akan dia bongkar dan dia sebutkan semuanya tentang dirimu. Lam yunsifka inda ghadabi. Karena terbukti saat dia marah, dia enggak insaf sama kamu. Enggak menjaga ta'ahud al-wud. Walaysa sadiq kal mar'ah yutalliquha al-mar'u idza syaa. Karena teman, kata Ibnu Hibban, enggak sama seperti istri. Kalau istri, ya suaminya bisa menceraikan dia kapan suaminya mau. Enggak cocok, sudah enggak asyik, enggak ada cinta, sudah dia cerai gitu. Itu istri bisa begitu mungkin. Wal jariyatu yabi'uha mata ahab. Bukan pula sodik, teman itu juga bukan seperti budak wanita yang bisa dia jual kapan dia inginkan. Dia enggak senang, enggak cocok dengan budak ini, males atau apalah misalnya, jelek, udah dia jual saja ke pasar sana, pasar budak. Ikhwan kamu enggak seperti itu, enggak seperti seorang istri, enggak seperti seorang budak. Lakinnahu irduhu wa muru'atuhu. Tapi teman-teman kamu itu, ikhwan kamu itu adalah kehormatan kamu dan kewibawaan kamu. Harga diri kamu. Apalagi kalau itu lama hubungannya dengan kamu, tahu luar dalam kamu, erut. Masalah kehormatan, masalah muru'ah. Kedekatan kadang lebih dari saudara, bahkan saudara kandung bahkan. Terbukti kadang kamu dapati ada fulan meninggal misalnya, temannya jauh lebih sedih dari keluarganya. Padahal dia cuma teman. Ini saudara kandung, sak bapak, sak ibu. Ya biasa saja dia. Tapi ini temannya sampai nangis merah matanya. Sedih betul kehilangan. Kedekatannya lebih. Fattathabbutu wal itti'at awla bihi minat tahajuri wal inqita'. Maka tasabut ma'ruf, kamu cross check terlebih dahulu kebenarannya, apa yang dinukilkan tentang dia. Wal itti'at, itti'at itu ta'anni, kamu tidak tergesa-gesa, enggak serudak-seruduk, enggak gegabah menerima dan merespon segala yang dibicarakan tentang dia, temanmu. Itu lebih baik daripada kamu tergesa-gesa bersetru, berpaling satu dengan yang lain, putus hubungan. Waman ghaba anhu akhuhu fala yaghib amma yajibulahu alaihi. Dan kalaupun dia ghaib, tidak di tempat, tidak di dekat saudaranya, tidak berarti ghaib pula kewajiban-kewajiban dia. Dia masih bisa ta'ahudul wudu. Bahkan kalaupun kamu di luar negeri sana, bisa ta'ahudul wudu. Ghaib memang sedang jauh sana, sedang di luar pulau atau bahkan luar negeri. Misalnya dia sedang umroh, kan ghaib dari kamu. Ta'ahudul wudu, tanya, ya alhamdulillah, ya apa, jam berapa nyampe Mekah, kif di sana, dingin, panas, rame, umroh ini itu. Ta'ahudul wudu. Wal yukthir minhum uddatan lisyada'idi. Maka perbanyaklah ikhwanmu, karena itu bekal bagi kamu di saat kamu sulit, di saat kamu susah. Bekal terbaik kamu ya ikhwan kamu, teman-teman kamu ini akan meringankan bebanmu, banyak membantu kamu. Li'anna sya'ra ma'adiqatihi idha jumi' umila minhul hablul ghalid alladhi yakharul filal mughtalim. Karena kamu lihat sehelai rambut atau yang serupa itu, biasanya dari apa sih bahannya ya? Pernah ngelihat tali pengikat kapal, pernah ngelihat ya? Kan dia serabut-serabut, kumpulan dari banyak serabut. Apa bahannya, enggak tahu saya. Walhasil kalau seandainya diambil satu helai serabut, ya kecil sekali. Satu serabutnya saja, satu. Kamu tarik pakai jari kelingking, putus dia. Ketika dia satu helai. Tapi ketika sehelai demi sehelai dikumpulkan, dikumpulkan, dijadikan satu, jadi tambang yang gede begitu. Gajah pun bisa dia tahan, gak bisa lari, gak bisa lepas. Dan jangankan gajah, kapal yang segede itu ditambatkan dengan tali itu. Sehingga kalaupun kedorong ombak atau angin, ya gak akan goyang itu kapal, gak akan lari dari dermaga. Artinya, kamu seorang diri lemah. Kita manusia, ketika seorang diri lemah, dhaif. Lemah, enggak ada yang membantu. Lemah, enggak ada yang menasehati. Lemah, enggak ada yang diajak musyawarah. Dia lemah, rentan, banyak salahnya. Tapi saat dia bersama ikhwannya, bersama teman-teman, sahabatnya, dia kuat. Seperti tali tadi. Kalaupun pendapatnya enggak tepat, enggak benar, ya diingatkan oleh yang lain. Dalam hal ini kamu salah, Suf. Ini perlu kamu kaji ulang. Perlu kamu murojaah, sepertinya masalah ini enggak tepat. Bahaya ini, banyak madorotnya, banyak jeleknya, begini, begini. Ada yang ngasih dia masukan, banyak yang ngasih dia advice. Kalau kamu banyak ikhwan. Tapi saat kamu sendiri, kamu lemah. Enggak ada orang yang memberikan saran, masukan, nasihat kepada kamu. Kamu tidak gabung dengan yang lainnya seperti tampar tadi. Dan orang gak mungkin, gak bisa jalan sendiri, menentukan sendiri, segala-galanya sendiri, Siapa dia? Orang butuh dengan ikhwannya, orang butuh dengan sahabatnya. Dan salah satu manfaat terbesar pertemanan adalah ini, memberi arahan, saran, bimbingan. Makanya disebutkan ma khaba man istasyar wala khasira man istakhar. Orang yang istikharah enggak akan merugi pada Allah. Sebagaimana juga tidak akan menyesal orang yang musyawarah dengan teman-temannya, dengan ikhwannya. Orang terbatas pandangannya, mungkin dia ngelihat dari satu sudut ini saja. Dia punya keterbatasan, kemampuan ilmunya terbatas, tenaganya terbatas, pikirannya terbatas. Enggak sempat memikirkan sisi-sisi lain, sudut lain dalam masalah itu. Yang itu adanya di pandangan orang lain, teman kamu. Satu itu. Kedua, ya seperti dikatakan tadi, makhob, kamu enggak akan menyesal. Kalaupun seandainya salah, seandainya misalnya keliru itu langkah, salah itu keputusan yang kamu ambil, kamu enggak nyesal. Kenapa? Karena itu keputusan bersama. Sudah lewat musyawarah bareng, enggak ada yang disalahkan. Wong itu kesepakatan kita semua saat itu. Akan menyesal kamu kalau itu keputusan kamu sendiri. Kamu putuskan sendiri, kamu ambil ini sendiri, ternyata kamu salah, kamu nyesel. Ya Allah, seandainya ana musyawarah sama fulan, seandainya ana dengar ucapan fulan, seandainya ana mau ambil pendapat fulan, masukan alan, kamu nyesel, rugi. Tapi kalau sudah musyawarah, kalaupun seandainya salah, kamu gak akan nyesel. Apa yang disesali? Semua sudah melalui musyawarah dan itu pendapat sepakat bersama. Gak ada pihak yang disalahkan juga. Siapa yang mau disalahkan? Itu pendapat kita semua. Dan kita sepakat saat itu. Ala kulli hal, Ibnu Hibban menasihatkan itu. Wala yasluh ayyakuna rafiqan man lam yazdarit riqan. Dan enggak pantas, enggak bisa jadi rafiq. Rafiq teman, mendekat. Orang yang enggak mau menelan kembali ludahnya. Ludah kan, ya afwan, menjijikkan, kotor, bau. Ya siapa orangnya? Tapi seandainya yakni ludah itu sudah keluar, barang jelek. Tapi terkadang mau tidak mau harus dia telan kembali dengan segala kekurangan atau sifat jeleknya ludahnya tadi, bau, kotor, jijik. Mau enggak mau harus dia telan lagi. Artinya dalam pertemanan pun demikian. Ada teman kamu yang ada kekurangannya, ada aibnya. Ibarat ludah tadi kamu telan. Selama itu memungkinkan, ada hal-hal yang memang bisa ditolilir, kamu telan. Atau ibarat menelan ludah itu memikul atau menahan beban pahit atau berat. Orang kalau mendapati sesuatu yang berat bagi dia atau pahit, kan diibaratkan seperti meneluan ludah. Yani dia tahan betul, walaupun itu sulit bagi dia, walaupun itu cukup berat baginya. Ini mirip maknanya sama. Intinya orang dalam berteman harus sadar bahwa teman dia ada saja kekurangannya, ada aib-aibnya. Ya, kamu harus telan ludah, sabar. Karena gak ada orang yang sempurna. Kamu harus tetap jaga ta'ahudul wud dengannya. Kamu harus tetap insaf kepadanya. Begitu seharusnya sifat orang yang berakal, uqala, bukan malah menjadikan kekurangan dan aib teman dia sebagai bahan untuk memperolok-olokkan mereka, untuk menyebarluaskan aib dan kejelekan mereka. Bukan itu seorang akil. Makanya kata Ibn Hibban, la yaslu ayyakuna rafiqan. Ini orang enggak bisa jadi rafiq. Rafiq itu teman dekat sekali. Rafiq. Dari rifq. Ar-rifq itu kehati-hatian, kelemah lembutan. Seperti yang Rasul pernah katakan kepada Anjasyah, rifqan bil qawarir. Ibarat kamu kalau membawa barang pecah belah, qawarir. Kamu sekarang disuruh bawa talam besar, di situ cangkir-cangkir atau gelas gitu, banyak. Dari sini kamu bawa ke dapur atau tempat cucian sana, jarak jauh. Bagaimana? Kira-kira mungkin enggak dengan lari dan ugal-ugalan. Enggak akan ada. Orang hati-hati yang ada. Hati-hati jalannya diatur, pelan-pelan. Mungkin dia betul-betul lihat jalan, jangan sampai ada air di situ atau kulit pisang misalnya, supaya dia enggak terpreset, nanti ini jatuh pecah semua. Nah, itu perbuatan namanya rif, tarofuk. Kehati-hatian, kesabaran, ke ta'ani, rifq. Kamu jaga betul, kamu hati-hati betul, kamu sayang-sayang betul, dieman-eman betul, rafiq. Karena enggak gampang mendapati mereka. Enggak semudah itu. Barang berharga jauh dan tidak ada bandingannya dengan pecah belah itu tadi. Kalau pecah belah aja orang sudah sangat hati-hati sekali langkahnya, maka ini pun dituntut untuk jauh lebih hati-hati. Rafiq. Sebagai bentuk salah satu kehati-hatiannya adalah tadi menulan ludah. Nah, ini kamu tahan, kamu sabari. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan darinya, ada aib-aibnya, kamu jaga, kamu insaf saat marah. Rifq, rafiq. saat itu kamu memang betul-betul seorang rofiq yang layak dijadikan teman dekat olehnya. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.